Shalom jemaat First Love Fellowship Church di Qatar dan dimanapun kita berada saat ini, baik yang mendengar langsung lewat Zoom maupun juga yang mendengarkan rekaman khotbahnya. Selamat Natal dan juga minggu depan kita akan merayakan tahun baru ya. Kebaktian minggu depan adalah tanggal 1 Januari 2021. Sepanjang tahun 2020 kita merayakan dan mencanangkan tahun 2020 adalah tahun penuh kemuliaan Tuhan. Tadi Pastor cerita sharing juga di English Service. Tahun 2020 Tuhan memberikan kesempatan besar. Kesempatan besar dalam arti kita boleh memakai mata rohani kita, hikmat dan hati yang bisa memilah-milah, ya, bahasa Inggrisnya discerning hearts, ya. Discerning hearts ini bicara tentang mata hati kita yang bisa melihat dan memilah-milah, ya. Di tengah badai kesulitan kehidupan pun kita bisa melihat berkat Tuhan yang berlimpah. Tuhan Yesus datang dan dua nama yang langsung dicanangkan pada saat Tuhan Yesus lahir ke dunia adalah yang pertama, dia adalah juru selamat. Yesus, dia yang menyelamatkan. Tuhan Yesus selalu menyelamatkan. Menyelamatkan kita dari COVID, menyelamatkan kita dari pekerjaan. Walaupun pekerjaan kita seakan-akan secara dunia mungkin terhimbas, tapi Tuhan Yesus yang memegang ruang dan waktu. Kita terbatas melihat sesuatu ketika itu terjadi. Tetapi Tuhan bisa melihat dari awal, ketika, dan sampai pada akhirnya. Nama yang kedua yang dipakai ketika pada kisah kelahiran Tuhan Yesus, saudara dan saya juga tahu adalah kata Immanuel. Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Ya. Ini penting sekali. Ya. Baik kita waktu itu dalam perjalanan seperti gembala domba, maupun perjalanan hidup kita seperti mengikuti bintang di langit, walaupun seperti tiga raja-raja. Ya. Sebenarnya nggak disebut tiga sih, para raja-raja membawa persembahan. Ataupun ketika kita sebagai Yusuf yang dihadapkan bahwa tunangannya tiba-tiba memberitahu hamil. Tapi Tuhan beserta kita. Di tengah permasalahan apapun, berkat yang paling besar yang bisa Tuhan berikan kepada kita adalah dia beserta kita ketika badai itu ada. Sebenarnya kita nggak usah minta pertolongan. Karena Tuhan Yesus ada di perahu kehidupan kita. Ingat? Ya, bahkan Tuhan Yesus terlelap tidur. Murid-muridnya panik karena hampir tenggelam. Sebenarnya kita nggak perlu takut tentang penyediaan Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah 5.000 kepala keluarga. Tuhan ada di situ. Tapi kadangkala penyertaan Tuhan itu seakan-akan tidak cukup. Kita minta, Tuhan, hari sudah malam. Di mana kita harus cari makanan? McDonald-nya mana cukup? Kasih makan 5.000 kepala keluarga, istri dan anak-anak mungkin total 20.000. Tapi nama Immanuel, Allah beserta kita itu sungguh mencakup semuanya. Ya. Puji nama Tuhan tahun 2020. Ya, Pastor dan Cilidia dan Nicholas akan bergabung di Indonesia. Kevin, Jason, dan Justin sudah bekerja dan kuliah. Ya. Kita nggak bisa, kita begitu menyayangi anak-anak kami, tapi kita nggak bisa menyertai mereka 24 jam, tapi Tuhan bisa. Ya. Nah, kasih Tuhan ini yang akan menyatukan kita di tengah badai. Memang, saya bisa mengerti apa yang disharingkan Bu Marina tadi. Ya. Kita kangen dengan apa yang ada di Alwab kalau ngelihat Facebook apalagi tuh demen. Ya, memori-memori tentang kebaktian dimunculin sama Facebook. Mau nggak di-share ke yang lain? Ya kan? Tante Febe juga sering kok postin lagi di Facebook. Ya. Kita sering melihat, tapi kita juga percaya Tuhan juga selalu menyertai kita. Mau ada COVID atau nggak ada COVID, Tuhan bisa menyertakan keberadaan dia dalam setiap masalah di hidup kita. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Puji nama Tuhan, kita masuk dalam tema ya sebentar saja firman Tuhan karena pastor dapat masukan nih banyak nih performance-performance-nya hari ini. Minggu lalu belum sempat tertuangkan. Ya. Ya, ini banyak ya yang mau perform nih. Kita akan rekam-rekamin nanti kita akan sebar luaskan. Ya. YouTube. Lewat YouTube ya, Bu Ina, Pak Awe. Itu subscribernya banyak banget. Nanti di Facebook ya. Nama Tuhan ditinggikan, puji nama Tuhan. Tema pesan singkat Natal ini adalah kebaktian kita yang terakhir di tahun 2020. Discerning heart. A heart that can discern things. Bisa melihat berkat Tuhan di tengah kekacauan. Kita boleh mencanangkan karena kemuliaan Tuhan selalu ada untuk kita temukan. Penyertaannya selalu ada. Dia nggak pernah sekali-kalinya meninggalkan kita. Ya. Di tahun 2000, penghujung tahun 2020 ini, kasih di dalam Kristus, kita mau fokus. Ya. Kasih yang menyatukan di tengah permasalahan yang ada. Ya, itu tema kita, pesan singkat kita. Ya. Memasuki tahun 2021, kita akan masuk mencanangkan tahun kerendahan hati ilahi. The year of divine humility. Kalau saudara ingin merasakan intimasi yang paling hangat, paling dekat, harus saudara masuk ke dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ya. Ini bukan rendah diri, tapi rendah hati. Ya. Rendah hati itu memiliki hati hamba dan tidak melihat dirinya lebih tinggi daripada orang lain, tapi mau merendahkan diri dan melayani satu sama lain. Ya. Disitulah kita akan mendapatkan tempat yang sangat-sangat dekat dengan Tuhan dan sinar kemuliaan Tuhan bersinar mengatasi segala permasalahan kita, membawa kita kepada tingkat rohani yang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ya, kembali kepada topik kita, kasih dalam Kristus yang menyatukan, ya. Pastor bacakan dari kitab Matius pasal 1 ayat 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya, permasalahan yang Yusuf alami ini enggak mudah. Ya. Kita sudah tahu ceritanya. Ya, di ayat 19, Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya. Mungkin saudara lihat COVID, tapi Yusuf dan Maria saat itu benar-benar ditantang loh keluarganya. Mereka mengalami masalah yang enggak kalah rumitnya. Maria dikatakan tidak bercela, kehidupannya baik, idaman buat Yusuf. Dan Yusuf dikatakan orangnya tulus hati, baik. Maria senang sekali mendapat calon seperti Yusuf. Tapi di tengah-tengah sesuatu yang sepertinya klop, sehati sepakat, masalah timbul. Ya. Kalau di Lukas 1 dibacakan, diceritakan dengan detail bagaimana waktu Gabriel sampai kepada Maria, dikatakan. Tapi Maria ini seorang yang taat kepada Tuhan. Yusuf juga taat kepada Tuhan. Kasih dalam Kristus itu akan menyatukan. Dalam kerendahan hati, dikatakan, tetapi ketika ia, Yusuf, mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Malaikat Tuhan ini, pastor percaya, memiliki hikmat, dia bisa tahu Yusuf itu sedang takut, khawatir, ragu-ragu. Tapi yang paling akarnya adalah takut. Nah, takut itu anti dari kasihnya Tuhan. Karena di dalam kasih Tuhan tidak ada ketakutan, benar? Nah, kasih dalam Kristus. Ketika kita mengalami ketakutan itu, Tuhan akan datang membukakan firman-Nya kepada kita. Ya. Jadi nggak apa-apa kalau dalam keadaan COVID kita takut. Ya. Kalau dengar saudara-saudara kita kena positif COVID test, kita takut ragu-ragu. Tapi kita harus percaya di tengah ketakutan kita, di tengah keragu-raguan kita, di tengah kekhawatiran kita, Tuhan tetap hadir. Firman-Nya bilang, janganlah engkau takut. Penyertaan Tuhan ada. Ketika kita mempertimbangkan hal yang di dunia, masukan dari surgawi ada bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Ayat 21 berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Kita nggak perlu takut menjadi orang yang tidak terkenal di dunia ini karena ikut Tuhan. Kita nggak boleh takut kita di kehilangan segalanya karena mengikuti Tuhan. Kenapa? Dia datang untuk memberikan keselamatan kekal bagi kita. Dan itu harganya nggak bisa dibayar dari kekayaan dunia. Karena dunia ini sifatnya fana. Sementara. Titik di sepanjang tali kekekalan yang talinya itu nggak berkesudahan. Kita ini sedang dilatih untuk beriman di dalam Kristus, berharapan dalam Kristus, dan penuh kasih di dalam Kristus. Sehingga ketika dia datang memerintah kerajaannya di muka bumi pada kedatangan kedua kali, Maranatha nanti, dia akan mendirikan kerajaan di tahta Daud dan kerajaannya tidak berkesudahan. Dan kita akan memimpin bersama-sama Kristus. Amin. Ayat ke-22 berkata, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Kasih di dalam Kristus di bulan Desember yang kita alami ini oleh Sang Penyelamat. Menunjukkan bahwa setiap kita berjalan dalam kasih Tuhan, kita akan menggenapi setiap firman dan janji firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tahukah saudara, anak-anak saudara ketika saudara mengikuti Tuhan, melayani di rumah Tuhan, anak-anak saudara akan diberkati, bahkan diberkati lebih lagi daripada apa yang saudara alami. Anak cucu saudara akan mengalami hujan berkat Tuhan jauh berlimpah. Ya, setiap orang tua yang percaya katakan amin. Amin. Gak perlu khawatir. Anak-anak kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Kembali lagi kepada firman Tuhan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Penyertaan Tuhan ada sebelum COVID, ketika COVID, bahkan setelah masa vaksinasi. Ya, kita nggak tahu kapan selesainya. Tapi kita percaya Allah menyertai kita. He is with us. Who can be against us? Itu firman Tuhan. Ketika dia, Allah bersama kita, siapa lawan kita? Setiap tipu muslihat iblis nggak bisa bertahan ketika ada Allah di tengah-tengah kita. Kita nggak pernah ditinggalkan Allah. Tapi kita bisa menjauh dari Allah. Kitanya yang menjauh dari Allah. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita menjauh dari Tuhan. Menjauh dari perkumpulan orang rohani. Menjauh dari setiap ajaran. Tidak mau berkomitmen untuk taat akan firman Tuhan. Tapi sesungguhnya Tuhan nyata, dia tidak pernah meninggalkan kita. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Yusuf ini orangnya yang taat, tekun. Makanya dia dipilih Tuhan menjadi pasangannya Maria. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kudus, kuduslah Tuhan. Yusuf taat dan tidak mencemari istrinya sampai Tuhan Yesus lahir. Karena anak yang dikandungnya adalah kudus. Maria dikatakan juga sebagai figur wanita yang taat pada Tuhan. Gak cuma Yusuf. Dia merendahkan diri, terjadilah kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Yusuf juga taat. Dari permasalahan yang timbul, karakter Kristen kita, karakter pengikut Kristus kita akan diuji. Ketika tantangan dihadapi oleh Yusuf dan Maria, karakter Kristus diuji. Ketaatan muncul dari Maria dan Yusuf. Kelembutan hati diuji. Tadinya mau cerai diam-diam, mereka enggak jadi. Lembut hatinya, mau dibentuk. Buah Roh Kudus lain yang diuji dalam karakter ketika badai berlalu, sedang ada di hadapan kita. Sabar. Yusuf sabar menunggu Maria sampai dia melahirkan. Kadangkala masalah justru membuat kita diuji. Hidup ini adalah ujian. Tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah, pastor nggak meremehkan. Banyak kesulitan, bisnis, pekerjaan, keluarga, sekolah, banyak terhimbas. Apalagi setelah minggu lalu, ya, mulai dari London, di England, di Inggris, mencanangkan Natal, Christmas, lockdown. Bayangkan, ya, toko-toko yang biasanya ramai harus tutup 3 minggu. Itu ekonominya terhimbas. Eksportir-eksportir dari Indonesia, dari Asia, dari Cina ke negara maju terhimbas karena ini. Enggak mudah. Tetapi penyertaan Tuhan, ya dan amin. Bagi anak-anak Tuhan, dia akan diberkati. Anak-anak dan cucu-cucunya tidak akan meminta-minta, kata firman Tuhan. Mereka akan diberkati, puji nama Tuhan. Hitung saja, minggu depan kebaktian awal tahun. Ya, kita mau tulis-tulis misi visi kita. Hitung berkat-berkat Tuhan. Ambil sikap hati yang mencernakan mana berkat Tuhan. Mungkin enggak gitu kelihatan. Kita harus pikirkan dalam-dalam. Bayangkan. Oh, ternyata Tuhan ada di situ. Haleluya. Puji nama Tuhan. Demikian pesan singkat firman Tuhan di penghujung kebaktian di tahun 2020 bagi gereja kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang telah dilepaskan, terlepas dari segala ketidaksempurnaan hamba dan ketidaksempurnaan kami semua Tuhan. Kami tahu Engkau yang berfirman ya dan amin. Engkau adalah yang maha tinggi, maha kuasa, maha tahu, dan sungguh Tuhan. Engkau yang memiliki otoritas. Setiap firman Tuhan yang telah dilepaskan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, di tahun 2020 ini kami boleh tetap merayakan kemuliaan Tuhan di tengah segala COVID dan pandemik sekalipun. Kami percaya berkat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mau terima Tuhan kasih di dalam Kristus yang menyatukan kami ketika permasalahan itu ada. Kasih di dalam Kristus menyatukan Maria dan Yusuf. Ketika mereka yang keadaannya sepertinya sangat-sangat ideal dan sempurna harus ditempa oleh kejadian di mana perubahan itu harus mereka alami. Tapi justru di situ kami boleh belajar Tuhan untuk sabar, taat, tunduk diri kami kepada firman Tuhan sehingga kami boleh melihat nubuatmu dinyatakan, rencanamu dalam hidup Yusuf dan Maria dinyatakan. Kami percaya rancangan Tuhan pun akan dinyatakan dalam kehidupan kami ketika kami turut bersabar, penuh lemah lembut, penuh kasih, menghadapi tantangan dengan kasih di dalam Kristus yang menyatukan kami di dalamnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua umat Tuhan yang percaya dan telah menerima firman Tuhan dan percaya menjadi rema dalam kehidupan mereka katakan amin. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Haleluya.